Kaya Pak Camat, Pak Kaposek, ndi Kaposek e, sinti Kaposek e. Ndi Kaposek e. Sek. Oh, halo Pak Kaposek. Rene yo to, Bro, iki ning kono ngopo? Wong Kaposek kok lungguh ning kursi opo? Wong camate ning kene. Ayo Rene. Kayane sok telepon-teleponan, sok sibuk. HP-ne krose gaya. Rene to, Sek, iki jan. Senengane. Lah ngono ketok gagah. Paling Kaposek mbatin kiai ini asu. Ayo saiki lah ngomong, Miftake kasar. Njuk ngopo? Keramik sing dipasang ning toilet kae keramik sing halus apa sing kasar? Sing dipasang ning kamar mandi halus apa kasar? Halus kepleset yo pecah ndasmu kok ngopo? Pilih sing kasar. Mila ana kalane kasar iki penting, Pak. Ngopo Gus menta kok ngene, ah ngopo? Sing tak openi preman, pemabuk, begenggek, powerel, perempuan rela diusel-usel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para kiai, ibu-ibu nyai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, bil khusus sahibul hajat, Bapak Agung, anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, fraksi Banteng, ingkang kula hormati, Bapak Camat, Kapolsek, Pak Lurah, Dukuh RT RW, Mbah Mudin, Mbah Kaum, ingkang kula tresnani, segenap panitia pengajian yang saya bangga, tak cipok loh, santri pink, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, bakul kerupuk yang sedang berjualan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tri Sono. Tri iki telu, Sono iki adoh. Berarti wong adohe ana telu. Ingkang rawuh dalu menika rahimakumullah. Ndacal sone dimbukke titik aja atos kaya ndasmu ngene iki ra kepenak. Mau wis kepenak awale. Tukang sone pundi? Hei, tukang son. Sapa jenenge? Hei, Mas Delewer. Iki ampukno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Long trip dakwah saya hari ini di Jawa Timur memasuki hari kedua titik ke-6. Kula pun bidal saking Yogja kala wingi Karanganyar lanjut Kediri Nganjuk Madiun Ponorogo. Kula direncanakan pulang sampai rumah baru tanggal 24. Kula niku lak mangkat ngaji 10 dina, 12 dina, 2 minggu nembe mantuk. Niki Ponorogo, Kediri, Malang, Jakarta, Jember, Banyuwangi, Lamongan, Madura nembe mantuk tanggal 24. Selawe esuk kula mun terbang teng Taiwan lanjut teng Hong Kong. Apa rumangsane jenengan dadi kiai niku kepenak? Ora tahu ketemu bojo, ora tahu ketemu anak. Mangkat tanggal 12, mulih tanggal 24. Tekan ngomah bojoku men. Ya Allah. Sakitnya tuh di sini. iki tutup degan apa tutup jiji. Dan bahkan kalau mau jujur, kula estu abot lak kula mboten gadah janji kali Pak Agung. Dina niki bojo kula mangkat teng Kuala Lumpur kedah pengobatan. Karena 3 minggu sekali bojo kula kedah pengobatan di rumah sakit Biken Kuala Lumpur. Bojo kula ndelalah kula wingi pamit. Kula matur bar pengajian bojo kula tak celuk. Beb. Bojo kula jawab, "Apa sae?" Kula suweneng, "Wah, sayang. Bulno syaitonir rajim." Iki jadwale Abang ngaji sesuk ning Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri. Kowe sesuk mangkat ning Kuala Lumpur. Enake aku ngeterke kowe ning rumah sakit apa Abah ngaji? Bojo kula niku dalam keadaan sakit mawon jawab. Pun Abah tindak ngaji mawon. Kula tak teng rumah sakit kali santri. Padahal teng Kuala Lumpur. Karena begitu cintanya istri saya kepada saya dan cinta saya kepada jamaah jajal. Maka jangan pernah ragukan cintaku terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Starla. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Lak lillahi ta'ala rasa diamplopi wae matamu. Beda hitungane. Dumeh lillahi ta'ala ramplopan Agung tak kekrek gulune. Ila segala sesuatu ketika kemudian dilandaskan atas nama cinta, maka sesuatu sulit apapun pasti akan menjadi mudah. Mergo wong mriki seneng karo Pak Agung, ndadekke Pak Agung dadi anggota DPRD niku enteng atas nama cinta. Kalau atas nama uang, jenengan delok berapa banyak calon yang bermodalkan uang selesai pemilihan stres mergo duwite ditompo tapi ra ono suwarane. Nggih napa mboten? Wong ajeng nyalon anggota DPRD Ponorogo ragate miliaran. Kabeh wong disumbang. Bangun dalan sumbang aspal. Bangun masjid sumbang semen. Kuburan sumbang bandoso. Delalah ora dadi jaluk meneh. Enten mboten ngoten niku. Kata. Teng Sulawesi, masjid bantu karpet ora dadi, karpete diangkati meneh. Bangun andam bantu aspal ora dadi, aspale klontoki meneh. Sing lucu teng kampung kula. Bantu bandoso. Delalah ora dadi. Tak telepon larep mok jikuk, jikuan tumpak ana dhewe aku. Mila jenengan pirsani. Kalimat fa'idha ja'a ajaluhum itu pernah dibahas oleh walinya Allah. Dalam sebuah kisah dipun sebataken ana wali telu niki ngumpul. Kanjeng Sunan Kalijogo, Muryo, Kanjeng Sunan Ampel. Ana wali telu ngumpul dadi siji. Santrine yo ping ketoke. Kanjeng Sunan Muryo, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel. Yen kula Sunan Kiai Singgol Modot. Lak disinggol nembe modot. Jenengan nggih mboten. Tasik modot to. Kula niku lak mergo biasa ngaji teng lokalisasi, kula tahu survei lelaki penikmat lokalisasi. Tak survei bojomu ning omah mak tinggal malah kowe nglonte iki ngopo? Tak takoni. Bedane iki apa? Oh beda iki, Gus. Lah ketemu cewek ayu, senengnya setengah mati. Wah. Lah ketemu cewek nakal, capeknya setengah mati. Ketemu istri di rumah, pura-pura mati. Agung banget tapi orang ngono kuwi, Gung. Sayangilah istrimu. sebagaimana aku menyayangi istriku. Kayak istri saya minta saya, Abah nikah lagi. Tidak, saya adalah tipe suami yang setia. Saya katakan sama istri saya, lelaki sejati, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Aku yang ngomong-ngomong mergono kamera aku lah ora ya ora. Satu wanita dengan banyak cara. Mila Kanjeng Nabi kan ben kondur, tindakan kondur mesti nggawa oleh-oleh. Sebagai wujud cintanya Kanjeng Nabi kepada Siti Aisyah. Bahkan satu ketika Kanjeng Nabi niku ora duwe-duwit blas, bingung bojone dioleh-olehi apa. Kanjeng Nabi golek watu, watune dresiki dibetok kondur dikekke Siti Aisyah. Siti Aisyah, aku ora duwe-duwit, ora iso tuku oleh-oleh, iki mung ana watu, gelem apa ora? Napa jawaban Siti Aisyah? Kula remen Kanjeng Nabi, senajan ta oleh-oleh mung watu, niki oleh-oleh bakal awet, awake dhewe mati watune utuh. Jajal bojone agung. Apa Pak oleh-oleh watu nggih nutuk bathukmu. Iya ta? Saksine kowe ta? Tapi nyantai wae, Gung. Den wong lanang kaya awake dhewe iki ditakdirke duwe bojo galak. Mila kula matur, wong lanang sing sabar duwe bojo galak, insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Kenapa laki-laki yang punya istri galak dia bersabar, siksanya di akhirat dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Oh ya Pak Camat, Pak Kaposek, ini Kaposek, ini Kaposek. Ndi Kaposek. Sek. Oh, ala Pak Kaposek. Rene yo to, Bro, iki ning kono ngopo? Wong Kaposek kok lu go ning kursi opo? Wong lu camate ning kene. Ayo Rene. Kayane sok telepon-teleponan, sok sibuk. HP-ne krose gaya. Rene to, Sek, iki jan. Senengane. Lah, lak ngono ketok gagah. Paling Kaposeke mbatin kiyaine asu. Rene apa Kaposek? Rene apa Kaposek? Ngono lho, nang kono malah chattingan karo rondo. Lho kene, Dan. Nah. Apa, Dan? Nah, cocok jenengan ijolan kula mboten ngombe niki. Nah. Oh, ala munggah panggung muntuk keromben. Nah, niki Pak Camat. Saya tidak pernah minum air kemasan apapun, bong sopo kari, Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tech, kulemah. Sabar go, ngelak bojomu galak, ora apa-apa. Kapolsek lah ning kantor galak. Hah, hah, hah, ning omah ketemu bojone, kiki, kiki, kiki, kiki, kena go, ya. Tenan, Dan, andan nih kak, rawat andan nih gila. Ning omah ketemu bojone, be. Provos yang paling menakutkan itu bukan provos di kantor, tapi provos di rumah. Siapa? Istri tak kandani. Oh, pemenih wong wedok di sifat kaya dokter. Alah, alah, alah. Kabeh diperiksa tak kandani. Sak diperiksa. Dompet periksa. HP periksa. Songkok itu diperiksa tak kandani. Malah bentuknya kaya dompet kok soalnya. Yang kurang ajari. Sing wedok tindakan, sing lanang ning omah bingung gawe wedang. Bu, aku pengen gawe wedang. Ya kono ning dapur, Pak. Gulane sing ndi? Gulane tak tulisi uyah. Loh. Gula kok mau tulisi radonge, mau tulisi uyah ngopo? Ya padha karo bapak ning HP-ne bapak ki ho-ho. Siti jenenge Ahmad. Ngono kuwi. Modus. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah, aku milo lak mulih ning omah ketemu bojoku, bojoku turu ngiler, tak gawake ember tadahi cangkeme. Iya. Ya guyon wae karo bojo. Bojoku aja dianggap wong liya. Ya kadang-kadang komunikasi kita dengan istri itu terhambat gara-gara nganggap bojo iki terlalu formalitas. Lah aku guyon, Mbak. Aku mlebu kamar, bojoku turu, aku bengok. Tuku ciyu sak botole agung turu ketok jempole ngono. Temanggung udane terus dhuwur diambung bojone. Terus ngono. Lah karo bojo lah ora apa-apa. Sing ra oleh kuwi karo bojone tanggane. Lah karo bojone dhewe guyon Pak Kaposek santai wae. Santai wae ndan kandane. Mosok ya karo bojo galak mentang-mentang polisi apa-apa formalitas. Buka. Siap ndan. Ora penak to. Ora kepenak beles to. Tapi lak jenengan duwe bojo polisi iki nyenengke. Apa ya penjalukmu jawabane mung siji siap ndan 69 86. Tukok kedapat jabung. Siap 86. Malam Jumat. Cike-cike. Siap 86. Penak. Tapi lak wong lanang rabio karo guru. Wah, wis penak. Penak pol. Wong lanang duwe bojo guru TK, mlebu kamar takoni karo bojone. Papa, masih ingat pelajaran kemarin? Jawaban lupa mama. Ulangi lagi you know. Sing paling ciloko rabi karo camat takon administrasi tok. Jane sing rapi naiki rabi karo politisi mung dijonjan janjeni tok. Ora dicoblos-coblos ta katane. Kakean janji. Tapi saya pesan ibu-ibu, mbak-mbak santri pink jangan pernah menikah dengan tukang soting. Alah wis. Maneman mung diinjen tok. Ora di apa-apa. Serabi karo banser wae. Bas. Penak. Lah cetho. Kiai dijogo apalagi anakmu. Oh, apa meneh rabi karo cah banteng mlebu kamar seruduk. Mlebu kamar. Yeah! Merdeka ngono ya. Mlebu kamar buka roke merah putih NKRI harga mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, kalau kemudian dilakukan atas nama cinta, enak. Makanya bahasa cinta itu menurut Rabi'ul Adawiyah namanya mahabbah. Dadi kaposek mergo cinta yo enak. Arep ditempatkan di polsek manapun itu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau kemudian hanya karena penghasilan mesti sambat. Mila kula lak mejang-mejang kanca-kanca polsek teng Yogyakarta teng Jawa Tengah niku kula kandha. Wong padha-padha kaposeke kok awakmu pilih-pilih ngopo? Berarti bukan atas nama pengabdian tapi penghasilan. Bukan atas nama pendapat tapi pendapatan. Nggih napa mboten? Ande wae, kaya Agung ya ngono, Gung. Awakmu dadi DPR aja niat golek sugih, sak modare kuwi ra sugih. Wong rata-rata DPR Ponorogo niku begitu dilantik SK-ne mlebu bang kok ngopo? Bang Jatim apa ora? Iya. Gajine wis entek. Siji potongan partai, loro nggih ngangsur bang, papat rombongan abang-abang ke romli, rombongan liar. Jaluk terus wong ya teko kek. Mila nyuwun sewu, lak jenengan pengin dadekke Pak Agung niki mboten korupsi gampang. Aja kakean gawe proposal. Aja kakean jaluk karo Agung. Ning yo sak wangsule Agung ra usah kakean janji. Ono wae. Lah DPR mau jalui, gajine DPR pirta Ponorogo, ora ana apa-apane tak kandhani. DPR sak niki niku urip mergo ngandalke kunjungan kerja. Padahal zaman Pak Jokowi kunjungan kerja dikurangi. Iki lho nganti nyukur jenggot ora kuat tak kandhani. Mila aja kakean jaluk karo Pak Agung. Gajine ora sepira wis entek dijaluk karo partai karo bank. Lah ana kunjungan kerja oleh turan titik. Kadang-kadang wis mulih ra nggawa apa-apa kunjungan kerja nakal pisan karaoke tok ngoten penyakit. Oh, tok ngolor kabel bahasane. Latihan ceramah ning jero rom matane. Padahal wong karaoke niku napa tok katok rok dibuka. Oke. Kok ngerti? Aku kiyaine lonte kok aku yang ngerti. Lah niku men biasa niku santri kula kok santai mawon Pak Kaposek. Lho, Kaposek iki delok-delokno ayu-ayu to. Kandhani. Nek aja kepencet karo kimcil Pak, aja. Santri ayu-ayu karo Kaposek aja ndak. Muga-muga sok bojomu kiai ya, Nduk ya. Rambutnya gondrong. Kacamatanan nganggo tongkat. Sallu ala Nabi Muhammad. maka landasan bekerja itu harus cinta. Wena. Pengabdian. Mila nyuwun sewu ana lagu napa Patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. Ngono. Jadi padamu negeri kami berbakti. Ya jeng golek sugih. Mila dadi DPR niku mboten golek sugih, mboten golek jenang tapi golek jeneng. Lan jenengan dadi DPR, dadi lurah, dadi camat golek sugih. Ah, camat gajine piro to? Oke amplop kiai tak kandani. Lah diamplopi lho, lah diamplopi. Yo rasa nesu wak camat, tenangno wak. Lewong bupati-bupati stres kok. Soalnya nyuwun sewu, modal nyalon bupati dengan take home pay yang diterima itu raimbang lho. Bupati lah gajine mung 5 juta, liyane mung dana operasional. Sementara tuntutan karir tinggi, saben wong ngejokke proposal, ana wong mantenan ngundang pengajian jaluk sak piturute. Maka kemudian sing ra kuat akhirnya do korupsi. Dan di Jawa Timur ini banyak bupati sing korupsi, akhirnya dicekel karo KPK. Bupati Sidoarjo niku sebulan sadurunge ngaji kali kula teng Gelora Delta Sidoarjo. Sing teko wong 75.000, aku ngaji nganti 2 jam. Tak kandhani, aja maling. Kula mboten kiai. Mboten. Mara-mara berita detik.com KPK. Ya Allah. Napa kata pejabat sing maling? Sing salah niku guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari cerita judule Kancil Nyolong Timun. Mila begitu gede gaweane maling kaya kancil. Mila lak kula duwe kanca akeh. Kaya kanca kula wali kota Tegal niki nembe telepon. Aku ngaji, Bro. Aku ngandani pejabat men ngarep korupsi ning ngarepe jamaah iki lho. Ya Pak Wali Kota ya, selamat. Engko tak telepon bar pengajian. Kula iki lak ngomong karo pejabat cangkem kula atos, Pak. Tapi mergo kula sayang karo pejabat. Aku ora sayang megah ku diundang pengajian agung, amplope ra jelas kok. Tapi mergo aku sayang pengen nyelametke mergo kula duwe darah Ponorogo, saya punya kepentingan pejabat di Ponorogo niki dislametke kali Gusti Allah. Amin. Ku yo ngono selfie wae ngono. HP-ne cross sing gaya. Koyane pengajian gawa tas. Tujuane lak mung siji to seneki turu sel ngono ta. Kula tak buka isine salak, anggur, jeruk lak ngono. Mayu. Nembe ngaji malah ceklik ceklik. Karena aku belum siap. Sande Pak Kaposek, engko foto Pak Kaposek ya. Foto pasang ning kamar mandi ngusir tikus, Pak. Ngarep sel matamu, aku rumah sana penjaranan aku ngawur. Mosok foto karo Gusna pasang ning jero sel bajingan to kuwi. Ngawur wae. Kula biasa kok ngaji teng penjara niku. Terakhir kula ngaji teng penjara teng Tangerang, kelas 2 pemuda. Kula biasa nasihati napi-napi. Sing kurang ajar teng Gunung Kidul Pak Kapolsek. Bulan poso ana Pak Haji judi. Ha Kapolsek temen aku to Mas Agung. Gus, mang tindak mriki lan jenengan pas liwat pripun? Masa ana Pak Haji bulan Ramadan judi. Wah, kula kaget. Parane ning jero penjara tak takoni, "Pak, ngertos niki bulan poso?" "Nggih, ngertos." "Lha napa jenengan judi?" "Nenggo sahur." "Ya Allah." Matane, matane. Judi kok nenggo sahur iki lho bar traweh niku. Tak takoni, "Jenengan menang napa kalah?" "Alhamdulillah kula menang, Gus." "Lha kok saged?" "Nggih, berkah Ramadan." Matane. Judi niku dalam semua bentuknya sekarang dilarang oleh undang-undang. Pasale 303. Dilarang niku. Tak kandhani. Lah pengajian kiai ini ra diamplopi pasale 378, penipuan. Lah isine mung titik 335, perbuatan tidak menyenangkan. Lah wasta eleke agung tetep ngeyel pasale 44, cacat mental. Kode keras kok. Mila lagune wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Wong edan iku malah rata loro lho, Pak. Jenengan percaya mboten? Wong edan ku awake malah rata loro. Buktine kudanan yo ora pilek. Turu pinggir dalan rata masuk angin. Kan ora ono wong edan njaluk kerokan, ora ono. Mangan sego basa wetenge yo ora mules. Ngopo wong edan ki ora tau wong edan ki ora tau lara soale ra duwe beban pikiran. Mila jenengan pengin waras terus ora awake ra tau lara gampang dadi yo. Kok wong edan kepiye to? Wong sing ra kakean pikiran goblok, goblok. Malah dadi wong edan iki lho. Jelek. Luang melok wang wang edan kan rata tahu masuk angin tenan rata. Kulo tahu ngecek kok. Kok malah podo-podo edan ni. Atas nama cinta pak aku. Mila dan nyuwun sewu agung ki bener apa ora. Kuwi kadang-kadang juga merupakan dorongan dari seorang istri. Makanya saya selalu mengatakan ketika saya mendapatkan 2 bulan itu mendapatkan 2 penghargaan Santri of the Year sama Muslim Choice Award teng Jakarta mriko. Kula kandha pas sambutan. Saya bisa seperti ini karena dukungan seorang istri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Dan itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Pak Camat iki sukses mergo dongake karo bojone. Di balik kesuksesan seorang seorang laki-laki terdapat banyak mantan yang menyesali. Iya. Jaduk nak kumbian gelem telat pengalaman matamu aku luweh parah songkok kuwi kumbian rano wong wedok sing gelem karo aku mergo aku kere saiki kabeh wong wedok nyawang aku ha, pengajian kok maksud nyawang agung ha, nyawang aku wong apa ha, santri ping ke sing disawang sapa nduk abah ora pak kaposek to ora apa saya ke Mbak Atin dancuk nanti kayak iwedang nyuap nyuap salu ala Nabi Muhammad. Mila kasus-kasus korupsi kan dok ya tak kandani kuwi mergo gaya hidup istrinya itu berlebih-lebihan. Wuh, tuntutan kepada suaminya aku ku bojone DPR kok mosok kaya ngene biyen jaman rong dadi DPR sandale cukup swalo paling pol sepatunya ATT awet tekan tuwo. Loh, biyen ana sepatu ATT kaya to awet tekan tuwo. Begitu sing lanang dadi DPR tuntutane tinggi biyen HP-ne mung keros saiki njaluk iPhone ayo kowe jajal biyen sepatunya ATT saiki njaluk bakiak matamu lah yo ya menu aduh goblok banget ya bar ATT kok bakiak iki lho. Ya luwe awet kok. Omong ATT dibanting pecah, ora suwek. Bakya ora pecah kok padake. Omone balangke ndasmu. Kadang-kadang apa tuntutan istri terlalu mengada-ngada. Kudune nyuwun sewu. Semakin tinggi penghasilan kita itu standar hidupnya tetap sama tapi sing ditambahi apa? Sedekah. Tawene hitung-hitungane ngeten iki. Supaya jenengan ini selamat, bojone Pak Agung selamat, bojone kula selamat, bojone jenengan selamat, amin. Jaman duwe gaji 1 juta, sodakoe 100 ribu, biaya hidupnya 900 ribu. Begitu penghasilannya 2 juta, wiku dunia piye, gaya hidupnya tetap 900 ribu. Berarti jono duit piro 1 juta 100, sodakoe dadi 1 juta 100. Tapi lah awake dhewe mboten, gajine 1 juta, sedekahe 100, gaya hidup 900 ribu. Begitu gajine 2 juta, gaya hidupnya jadi 1 juta 900, sedekahe tetap 100 ribu. Kuwi salah. Kudune gaya hidupnya tetap 900 ribu, sedekahe sing ditambahi. Eh, bojone Agung rungokno kupingmu. Lho iki tenan, Pak. Rusake pejabat iki mergo kakean penjaluk saka sing wedok niku wae. Akhire napa? Sing lanang wis ra iso golek duit, akhire golek-golek dengan cara korupsi. Mila sadurunge korupsi Agung tak eleke. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge bajing. Nggih mboten Pak Kaposek. Kakak. Ora seneng karo omonganku, ora usah ngundang ngaji aku. Kula niku tahu ajeng dikontrak kalih beberapa departemen teng Jakarta. Nyuwun sewu, beberapa bupati begitu ajeng ngaji, tolong pejabatnya disanjung begini. Bahasan kula delok kasusnya kata, aku ya mah. Lanjenengan ngongkon kula kon muji-muji pejabat sing salah, mendingan ra usah ngundang ngaji aku. Padahal zaman sakmanten kula ajeng diamplopi 150 juta. Tak tolak. Kula kandha, mendingan aku ngomong apa anane tapi omonganku bener nyelametke awakmu daripada aku muji-muji awakmu tapi malah njlomprong ke awakmu. Akhirnya pejabatnya di cancel ora mau undang, ora paten. Kuwi aja nesu karo aku, Gong. Amplopmu ora jelas. Kere-kere. Aja diitung nganggo duit, Le. Soalnya aku duwe getih Ponorogo, mbahku ki Ponorogo. Awakmu Ponorogo, aku luwe Ponorogo. Soalnya aku keturunan Mbah Muhammad Besari. Kula keturunan nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari kok. Pak Kaposek kasih piye yang pundi? Jetis. Oh ya padha, kula nggih jetis. Mbah kula Besari. Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya 5. Mbah Muhammad Besari duwe anak Ilyas, Ilyas duwe anak Mbah Ahmad Hasan Besari. Hasan Besari niku gurune Pangeran Diponorogo. Diponegoro kok Diponorogo. Pak Samad yang putih asline. Oh Ponorogo. Padha-padha Ponorogone, Bro. Kudu selamat Ponorogone. DPR ya kudu selamat. Maka saya punya fokus kepada Ponorogo mergo kula rumangsa duwe getih Ponorogo. Mong kebetulan kula lahir teng Lampung, mergo bapak kula pindah teng Lampung. Mila kula dipun wastani Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Beda lah asisten kula niku Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibune setan. Ya aku ngolak ngombe dhisik, Gung. Kan aku haus. Ya cuma delok cangkemku kok. Masa aku ngombe mau delok kan aku malu. Cangkem turah. Ngombe ngombe kerono. Kopi. Ini kira ngombe kopi karo ngetak ndas. Kok apa? Gula ngono to. Kopi ala Ponorogo. Aja weanan wae to, Bro. Aku ning kene mau weake ngopo mbok ngomong langsung. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lah maka harus didasari atas nama cinta. Oh enak. Lah Pak Agung ki dadi DPR atas nama cinta dengan rakyat. Pak Camat mengabdi atas nama rakyat dan negara. Pak Lurah, Pak Kaposek, enak. Allah tidak akan diam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gajine Pak Agung sebagai anggota DPR wis entek mergo nggih ngangsur bank, tapi Allah mboten sare. Carane pripun? Allah memberikan banyak rezeki dari jalan yang lain. Delala sing ning omah bojone dodolan ya payu umpamane. Agunge dhewe ya maklaran delala ya payu. Camat gajine ra sepira nyambi maklaran delala ya laris. Kapolsek gajine ra sepira, tapi delala melu bimantara, biro maklar dan perantara. Pak Camat melu RCTI, rombongan caluk tanah Indonesia. PT-ne Palu gada apa lu mau gua ada. Bayarannya ra rupiah tapi mata uang Jepang yen. Yen payu yo mangan. Yen ra payu mrongos. Kula niku jaman kanca-kanca kula dadi SSDM Mabes Polri. Wong do njaluk jabatan teng kula Gus mbok diomongke kali jenderale. Kula pengen dadi Kapolres, tak wene duit sekian miliar. Ora ana sing tak tanggepi. Sekula ngomong. Lah kowe iki berprestasi dadi Kapolres ya pantes ora usah nyogok kowe ya dadi Kapolres. Nggih napa mboten? Pak Kapolsek iki ora usah neko-neko waton prestasine apik, pengen dadi Kapolsek, sesuk insyaallah dadi kasat insyaallah. Amin. Dadi kabak, amin. Ngono ndak sadongake lho. Kowe kira nyangoni aku tak dongake kok. Dajal. Lah Allah ngersake iki nerjane api enteng. Aku seneng kok kaposek melu ngaji. Lah ana kaposek melu ngaji, camat melu ngaji, insyaallah punya potensi mati pas pengajian. Amin. Lah iya to kaya aku gaweane ngaji mati kuwi pas pengajian. Kaposek gelem ngaji, matine pas pengajian. Polisi sok pinggir dalan tok ya matine tabrak truk mamane. Pak Kaposek jos. Apa pangkatmu Dan? AKP Dan? Ya semoga-moga tahun bulan tahun ngarep kompol. Amin. Eh? Piye? Besok haji. Wah, udah Kaposek kok iso haji langgeng banget tuh. Jenenge Pak Kaposek sapa? Sukamto. Wah, mulai haji langsung. Namanya siapa Dan? Saya. Haji Sukamto. Mamane. Jos. Jadi Kaposek asu-asu. Ya kula iki ngomong ini mergo cinta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, atas nama cinta itulah kemudian sesuatu yang tadinya berat menjadi ringan. Nggih napa mboten? Wong ki lawe cinta, udan kok yang apa tetap apel. Omongane wong wedok, anggur ki luwih larang daripada apel, tapi wong wedok tetap luwih milih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka diapelin daripada dianggurin. Ya tak kai. Ya Rasido. Kula mengajeng megjang Pak Agung dalu menika nganggo lagu dondong apa salak duku cilik-cilik. Andong apa becak mlaku timik-timik. Mong arep niku. Mergo pas ning arepku ana salak. Jenengan tak ajari cara buka salak sing bener Pak Kaposek. Lah cara Pak Camat buka salak niku pripun? Mboten niki cara ilmu Yogja niki. Kan Yogja nggone salak. Dadi jenengan tak ajari carane buka salak sing bener. Cara Pak Camat pripun? Dadi niki ngeten Pak Camat. Iya Pak Camat. Wah, bener. Kadang-kadang wong buka salak kok ngene iki niku salah. Kaya Pak Camat niku wae utawa ngoten niki. Lah cara teng Yogja nek gudange salak. Cara buka salak sing bener iku ngene iki lho, Gong. Aja mau cakot celutak iki malah cakot. Mosok nek ngene lho ya bunda silatmu Gong Gong. Wah, lucu. Carane ngaten iki Pak Camat. Dikekep. Lak salak sing anyar niku krek niku langsung buka. Lak ngaten iki ngerusak. Mula ana artis gayane buka salak tuh gimana sih? Halo halo halo. Kemayu muyu yu. Nah, niki lak buka, tinggal dibuka kayak Pak Camat mau klep. Lak buka niki salah, ngono lho. Nyata kayak iki mesak. Wah, pintere nangkape. Kok lak nangkep but katanya mantan copet. Nah. Kacamata. Kenapa kacamata saya? Cakep. Copot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Ayo selawatan di sini ya. Ben menghibur Bu Agung, ben ra nangis sih. Santai wae to Bu, ora usah mau pikir Agung. Kunjungan kerja dongake wae. Ayo. Lagune apa, Nduk? Wah, saya nyekel keyboard. Wah, oh, sing mburi iki ndase NU kabeh to. Sing kopi ae NU tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Kopi ae. Lagune apa ya? Apa? Hah? Pengajian sepono ngelur-ngelur. Wahyu kalau sibo. Apa? Kartonya no, wis gampang. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi. Kok mata bu iki ngopo ya? Nyanyi Pak Camat. Oh ampun, ampun. Ngentut e fales. Nyanyi apa, Gong? Rasa nyanyi apa? Malah kecantol cawat iki piye iki? Pengajian. Eh, bojo galak. Bojo galak kuncine apa le? Sabar lan tawakal ya. Bojomu galak ra, Gum? Dang ada. Dur. Bojomu ngomeni awakmu ra? Kadang-kadang. Saya itu sepakat ya. Uang itu dipegang oleh istri, bukan oleh suami. Setuju, Bu? Saya lebih sepakat uang itu dipegang oleh istri daripada oleh suami. Karena kalau sampai uang itu dipegang oleh suami, bahaya. Kalau tidak untuk membahagiakan istrinya, ya bisa membahagiakan istri orang lain. Bahaya. Tapi awakmu kudu paham, Bu Agung. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suami. Betul? Tapi ingat, suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, ngono, Gong. Aja nganti bojomu rekoso, Gong, Gong. Rekoso layu. Ayo jujur. Cie, cie, cie. Langsung diririk karo Agung. Ditinggali ya maklum kan kunjungan kerja. Sebulan saiki kunjungan kerja ping pira, Gong? Mung dua kali tok, mbiyen seminggu pindho tok. Saiki aman. Pindho muga kunjungan kerjane jarang, bojomu meteng meneh. Amin. Sopo ngerti anak terakhir kembar limo. Niki pesen kula kagem Pak Agung sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Muga-muga selamat. Amin. Pak Agung, ana tembang niku. Dondong apa salah? Duku cilik-cilik. Aku ngadeg. Rasido. Nyuwun sewu Pak Camat nggih. Boyo kula luwara soalnya selungguh tok ning mobil lungguh anu lungguh sik katokku mlotrok niki ana sabuke niki koloran tok niki mbake ngrasani wah katoke lucu wah apa meneh isine mbah ampun Pak Camat Pak Camat gawe katok kene iki pantes ora ora pantes ora pantes. Keren kan? Kulot matamu ngawur iki. Iki koyo ngene kok kulot ngene. Wah. Kiai kok kulotan iki lho. Iki ngawur wong iki. Mosok koyo ngene kok kulot iki lho. Niki dudu kulot rok. Puas. Kiai kok kulotan lho ndan. Ngawur wae. Sarung cap gajah matamu dudu. Iki gaweanku dhewe. Gajahe ra ana kok endi jal. Pelatih gajah ning Thailand nggih, kabeh lanang, Pak. Iya, Ndan, ning Lampung nggih lho. Kan gone gajah. Kae pelatihe kabeh lanang. Soale napa? Lek gajahe ngamuk, pelatihe udo kayang set. Wow, gajah junior. Dondong apa salah? Jenengan milih dondong apa salah? Pilih dondong apa salah? Salah. Dondong apa salah? Ternyata dua-duanya tidak terpilih. Kenapa dondong tidak terpilih? Karena baik dondong maupun salah tidak ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Dondong kesinya api, penampilannya halus, tapi isine tengcerongot niku bahasa Indonesia ini apa? Kok merongos ke piye ta? Masa wah isine dondong merongos, lah kepiye ta iki? Tengcerongot iki bahasa Indonesia apa ya Pak Camat ya? Hah? Terserabut. Oh, berserabut. Mosok sih? Dondong penampakannya halus tapi isine mawut. Tengcerongot. Jabane apik, ternyata jerone merongos. Padha gayane nggo masker mbake kaya ngene iki. Wah. Begitu dibuka. Santai wae yu, mau buka ya ora apa-apa, merongos ya ora apa-apa. Kamu harus ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Orang merongos itu dikasih banyak kelebihan oleh Allah. Giginya saja dulu sudah kelebihan kok. Lungguin apa mboten? Aja malu. Wong merongos itu banyak kelebihan, giginya saja sudah kelebihan. Orang merongos itu kabeh iso buka botol kecap, cetuk. Wong merongos ki raisone mung siji, apa? Nyetir mobil. Lah ngopo? Ya jelas, ora iso ngleboki gigi kok kan ra iso. Ora iso ngleboki gigi lah ora iso mlaku. Radong-radong iki. Radong. Tell me. Bahkan wong ki ra usah kuliah. Wong merongos kuwi lho langsung oleh gelar S2, MSc. Merongos sak cangkeme. Milo, jenengan sing rumangsa merongos ora usah pasang kawat gigi nduk, itu kelebihanmu. Kowe tahu apa kelebihanmu? Jangan menghina. Aku paling ra seneng lho ana wong wedok ki nganggo kawat gigi. Ya Allah, aku mbayangke. Lak bojoku nganti nganggo kawat gigi, tak cipok nyantol. Ora copot-copot kae malah lak jijiki. Loro kabeh yo. Tatu dek padake. Tur wong merongos sing dipasang kawat gigi iki nyuwun sewu. Wong pelit. Ha untue dipageri kok apa meneh liyane. Pantesan kawat jemuran ning pondokku iki ilang terus. Ya mageri untu iki lho, Ndang. Dondong itu enggak dipilih Pak Agung. Soale apa? Enggak sesuai. Penampilane halus. Tapi isine atine bosok tak kandani. Mila kula ana wong kula ngaji teng Sumatera. Gus Miftah ngajine kasar, wong gondrong rambutnya kasar. Kok rambutnya kasar? Wong gondrong rambutnya gondrong cangkeme kasar. Tak jawab rapopo. Apa rumangsen lak kasar ki elek? Sapa sing kandha? Sapa sing kandha gondrong iki mesti preman. Buktine apa? Koruptor-koruptor kayak bupati, wali kota, DPR. Ora ana sing gondrong, kabeh rambutnya rapi, tapi kelakuane maling atine bosok tak kandhani. Ngopo? Nggih mboten, Dan. Ora ana koruptor-koruptor gondrong kaya aku ki jarang. Wali kota, bupati cekel KPK kae deloken. Lurah sing cekel polisi gara-gara nguntal dana desa, rambutnya yo melipis-melipis kae. Ning nyatane nguntal dana desa. Ana ora lurah kita kandhani? Endi wong? Oh, jenengan lurah atau berurah kondo-kondo kok. Kan aku tidak tahu. Loh, tapi ra apa-apa. Supaya hati-hati. Lurah niku sing dicekel karo polisi 700 lebih. Gara-gara ngopo? Nguntal dana desa. Wong mriki dana desane pinten Pak Lurah? Ana sak M. 1 lebih. Kuwi lak lurah ora duwe iman, kelakuane kaya dondong. Nggih, nggih. Tapi atine merongos ngono kae. Kuwi akhire ya kathah sing nguntal dana desa. Mira sing nguntal dana desa iki jenenge duduk kepala desa tapi kepala dosa. Kok ben Pak Lurah selamat. Amin kok to Pak Lurah. Pengajian ngoten iki saya mboten Pak Lurah. Saya ngundang dhewe. Saya ra ngundang. Jenenge Lurah matane. Uang gak omong kalah karo penampilan. Urung mesti sing halus ki apik. Contone dondong, atine bosok. Ayo saiki lah ngomong, miftake kasar. Njuk ngopo? Keramik sing dipasang ning toilet kae keramik sing halus apa sing kasar? Sing dipasang ning kamar mandi halus apa kasar? Halus kepleset yo pecah ndasmu kok ngopo? Pilih sing kasar. Mila ana kalane kasar iki penting, Pak. Ngopo Gus menta kok ngene, ah ngopo? Sing tak openi preman, pemabuk, begenggek, purel, perempuan rela diusel-usel. Preman-preman ning dalan gaweane mabuk, awake tatoan, wetenge tato bedhug. Lho jamaah aku Surabaya kuwi wetenge tato bedhug. Kuwi tato apa le? Bedhug, tutuke ndi ngisore? Aja nganggep wong kasar iki mesti elek. Kula niki kasar mung cangkem kula. Tapi hati aku lo halus ya Allah. Tenang. Hati aku tenang. Los rarewel tak kandani. Sok kabeh. Gaspol rem blong. Kula niku ngomong kali santri kula mon kadang-kadang boso lo. Wong Ponorogo boso? Paramu. Aku karo bojoku lo boso. Bojoku karo aku boso, aku karo bojoku boso. Jajar. malah kaya nonton ketoprak to. Kula iki biasa Pak Samat, omong-omongan kali bojo kula basa iki. Mlebu kamar. Bunda mundhar. Sampun, Bah. Bunda Abah ngersake kelon. Nggih. Lho biasa karo bojone kok. Aku mlebu kamar, bojoku dandan. Bunda, kerotone pun siap. Pun. Kroto lah ya pakan manuk toh. Los rarewel. Iyo. Karo bojo ki biasa bae guyon mau nonton lho karo bojo digawe formalitas. Kuwi ngono go karo bojomu. Kuwi ya ngono, sing ana nyekel HP, sing wedok nyekel HP. Kuwi ki mea sapa kuwi wea sapa yo ngalah. Mbok yo sing akur. Karo bojo ki digawe sing romantis mawon, Mbak. Ono to santriku manten anyar. Mulih tawani karo bojone. Wabeh, alon anu. Ben diajak mangan niku malah jaruke kelon. Ayo Mas mangan mlebu kamar kelon. Ayo Mas mangan mlebu kamar kelon. Pas mulai kok kantor sing wedok jengkel ta karo bojone. Dek kowe ning ndi? Ning dapur. Ngopo? Ngangetin makan malam. Begitu sing lanang mlebu dapur, sing wedok iki lungguh ning kompor. Kowe ngapa? Ngangeti pangananmu, Mas. Kowe melu ndang rabiya men iso guyon karo bojomu. Pak Camat iki guyon karo bojo Camat pahala, Pak Agung guyon karo bojone pahala. Enak. Wong lanang. Oh alah, urip seumur hidup mong pipis tok. Iman-iman tok anggone sunat. Lele rapenak blas. Ibadah iki sing paling gampang pahalane paling oke napa Pak Camat? Nikah. Apa-apa pahala kok. Guyon pahala. Wong wedok guyu ning ngarepe sing lanang ibadah haji. Iki lho bojone Agung ngene tok. Mas Agung. Haji yo. Oh meneng guyu ming pindho. Mas Agung. Sing paling top Agung tangi turu kuwi guyu ping 50. Mas, Nduk, ndang rabiyo. Ndang golek pahala sing kepenak. Santriku, ndang rabiyo. Oh, urung. Oh. Kowe nak sering kaposek po? Apa matamu ki katarak ta? Mila aku bola-bali gak rapi calanang gitu. Ngomong ondo, danyo sing banter. Pake lagu kumo lo. Doakan naya doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa yu terus doa. Singkirkan mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Rupa-rupa ngono kuwi. Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban. Demi halalkan kau rela berkorban. Rungokno. Aja mung dibribik calanang, tok jerene sayang, jerene cinta, ora gelem nikah. Tuman ngono. Kamu bilang sama cowokmu, Mas, jangan hanya ajak aku untuk meramaikan tahun baru, tapi please ajak aku untuk menempuh hidup baru. Wayai. Malah kowe nangis. Ngawiti ingsun. Ya Allah, saya tak ngombe dhisik. Aku ngelak iku. Pak Kaposek, monggo. Pak Camat, monggo. Pak Kaposek di badan ngantuknya tak kayak jeruk. Tangkap Pak Kaposek, sorry. Alah, tiga iki meneh. Cari perhatian, Sek. Sakit pinggang gak boleh minum. Ayo, kopi ki rapi nggih moto. Apa ning kopi kok ki raimu wis rapi. Neng ngono toh ana wong ngopi kok malah ndelok wae. Yo cerewet wae. Wah gak jauh ke belakang nggih. Lah wong kiye diatur-atur iki lho. Heh, agak jauh ke belakang. Cangkeme, cangkeme. Nyata kayak kis, kising tua kayak masak kayak rasa dirawok. Wah, kene dulu lah. Orang sopan belas rasi doh. Terima kasih nggak dapat. Wah kemayu kok. Wah tua kemayu kok. Iki mesti bojone cepet mati. Kita nan. Nah, stres tak mikir ke bojone ngeyelan kayak ngono. Oh iya njalo. Tangannya meneng kayak kising tua kayak. Wih ngapa yuk? Tetap raoleh. Ngantin tak tetap raoleh. Yuk yuk. Ini kok raimu ke apa sementara yuk. Dandang orang dipilih. Penampilannya wapi kok isini bosok. Wih ngomong apa meneh? Eh? Lagi-lagi ngapa? Enak. Wis tak kuwekrek lho. Wong tuwa kemayune kaya ngono. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Wiwi. Jenenge ra enak. Wiwi, wiwi. Ra enak jenenge. Nyuwun sewu, wiwi tiyang sae napa awon? Sae napa sae? La ilah. Kene jenenge ra enak. We. Salah niki yo ora dipilih. Cara lagu niki. Iki ngopo to wong ngaji kok cerewet wae. Salah ra dipilih soalnya apa? Sajanjane karepe apik, tapi nyuwun sewu tidak dijulukan dengan cara yang baik. Isine apik tapi nyuwun sewu carane rampik. Mila sing jenenge amal soleh niku carane apik, tujuane apik. Sajanjane isine apik tapi penampilane ya rampik. Maka sing dipilih napa? Duku cilik-cilik. Kenapa duku yang dipilih? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Duku niku jobone apik, jerone apik. Dondong karo salah ora dipilih mergo ora tak pilih tak keke awakmu. Mental miskin. Sok kabeh. Sok kabeh. Napa? Tangkin tungkin tangkin. No, cangkeme boyo kuwi. Sing mburi kae. Oh, kae codot kae. Codot. Pak Camat kok. Ya, kono kae. Wi, Kim Cile iki. Sapa njaluk? No, sok kabeh. Kopi. Kae cangkemmu kopi ya sing dijaluk. Nyo sok kabeh ngarep dhewe kuwi, sok kabeh. HP sing mburi. Atombo HP 30 juta kok. Amplope ora jelas. Dondong apa salah ra dipilih? Sing dipilih duku cilik-cilik. Mila dadi duku gung. Cilik-cilik tapi ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Apik kabeh. Wo, lak kowe dadi kaya duku gung, arep nyalon priang priyo demeng sok kabeh. Ngono. Kabeh los ra rewel sok kae kok aja tak pikir salah gorene tisu kuwe. Warung nguntal tisu Pakde, Pakde. Gorene tisu ku kuwi. Aku krum ringet malah mopek. Diteruske, apa lagu rene iki wae? Andong apa becak. Andong yo ora dipilih ku. Soale apa? Andong kuwi nyuwun sewu. Memanfaatkan kuda tapi sing oleh hasile sapa? Kusire.